الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فصلي وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد صاحب باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، حاضرين والحاضرات yang dimuliakan oleh Allah، kita masih melanjutkan tentang pembahasan kita tentang perjalanan, kisah perjalanan Isra dan Mi'rajnya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah panjang lebar kita menceritakan dalam pertemuan kita beberapa waktu yang lalu di makam Imam Al-Arif Jalal Habib Abdul Rahman bin Abdullah Al-Habsyi Cikini, di antaranya kita bahas tentang kisahnya Mashitah binti Fir'aun, seorang wanita salihah yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita itu waktu membahas tentang empat bayi yang ketika masih bayi dia berbicara. Siapa keempat bayi tersebut? Kemarin kita sudah bahas. Yang pertama ini dia, bayinya Mashitah binti Fir'aun. Dan yang kedua, Nabi Allah Isa ibnu Maryam. Yang ketiga, Syahidu Yusuf, artinya Nabi Yusuf. Dan yang keempat, Syahidu Juraij. Ini di dalam beberapa riwayat, sebagaimana di dalam kitab Sahih Bukhari juga disebutkan beberapa yang lainnya. Kemudian juga dalam pembahasan kita yang lalu kita membahas tentang perjalanan Isra wal Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya perjalanan tersebut adalah kalau kita mau katakan perjalanan ilmu, perjalanan menuntut ilmu. Sebab di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam tanda-tanda kebesaran Allah, berbagai macam perumpamaan yang merupakan pelajaran penting untuk Nabi Muhammad dan kemudian untuk disampaikan kepada umatnya. Kita katakan perjalanan Isra wal Mi'raj adalah perjalanan menuntut ilmu. Dan juga kita dapat katakan perjalanan Isra wal Mi'raj adalah perjalanan safari berziarah ke tempat-tempat yang berkah dan berziarah kepada makamnya para aulia Allah dan kekasih Allah. Bagaimana tidak? Dalam pertemuan lalu kita juga ada bahas tujuan utama Nabi Muhammad perjalanan Isra wal Mi'raj adalah Masjidil Aqsa. Tapi di perjalanan beliau enggak langsung pergi ke Masjidil Aqsa. Diajak oleh Malaikat Jibril untuk turun dari buruknya di beberapa tempat tertentu, sholat di situ ya Muhammad. Tahu gak engkau di mana engkau sholat? Nabi bilang, enggak, aku gak tahu. Engkau sholat di kota Madinah, ke tempat itu engkau akan hijrah. Diajak lagi ke tempat yang lain, di bawah pohon. Kita udah bahas Syajarat Musa, ketika Nabi Musa berteduh di bawah pohon di negeri Madian, Nabi Muhammad disuruh turun dari buruknya untuk sholat di bawah pohon tersebut. Jibril bilang, sholat di situ ya Muhammad, berkah di tempat. Kenapa? Nabi Musa sudah pernah duduk di situ berteduh sesaat. Barusan, sebelum kemari, kebetulan ada kawan saya di Fordun, di Syam. Kita SMS, dia cerita, ngobrol panjang lebar. Di antara pembicaraan saya tanya, pohon tersebut di negeri Madian, Madian di daerah sana Syam, Ordun, Suriah, daerah negeri Syam, ya di atas sana. Saya tanya, masih ada nggak tuh pohon? Dia bilang sama saya, tuh pohon tempat Nabi Muhammad SAW sholat di situ, yang dahulu Nabi Musa pernah berteduh di bawah pohon tersebut, hingga detik ini masih ada dan masih diziarahi oleh kaum muslimin di negeri tersebut. Saya bilang, masya Allah, sudah lebih dari 3000 tahun tuh umurnya. Naam, keberkahan kalau Allah mau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya dengar dari sahabat saya insyaallah da'illah Syekhon bin Muin Al-Gadduhi, dia cerita kepada saya demikian. Perjalanan mengambil berkah. Lanjut lagi perjalanan kita bahas. Enggak langsung ke Masjidil Aqsa, diajak ke mana? Diajak ziarah ke makamnya Nabi Musa Isa alaihi salam. Dan mereka para anbiya ahya'un fi kuburihim, hidup di atas kuburan mereka, yusallun. Dan ketika Nabi Muhammad mendapati Nabi Musa alaihi salam di atas kuburannya lagi sholat, dalam ibadahnya, dalam sholatnya, dalam munajatnya, Nabi Musa Muhammad, Nabi Musa alaihi salam memanggil nama Allah, bermunajat kepada Allah. Kemudian Nabi Muhammad datang, mengucapkan salam dan dijawab salam oleh Nabi Musa. Nabi Musa bertanya kepada Jibril, Jibril, man ma? Siapa yang bertemu? Ma'i Muhammad, Allahumma salli alaihi. Disambut oleh Nabi Musa. Kemudian setelah itu Nabi Musa mengingatkan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, ini malam jamuan dari Allah untukmu. Ketika Allah menjamumu, memberikan anugerah kepadamu, ingat, minta kemudahan untuk umatmu, ya Muhammad. Masya Allah. Lihat, kita sekarang dikasih kemudahan oleh Allah, beda sama umat yang terdahulu. Berkat apa itu? Berkat ziarahnya Nabi Muhammad kepada Nabi Musa. Berkat tu ziarah, kita dapat berkah sekarang ini. Segala kemudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat yang 50 waktu sampai diringankan oleh Allah jadi 5 waktu berkat itu ziarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Musa alaihi wasallam. Sampai waktu Nabi Muhammad pulang ke Madinah, beliau bilang kepada para sahabat-sahabatnya, kalau saat ini kalian ada di situ, aku akan tunjukkan kepada kalian makamnya Nabi Musa alaihi salam inda Katibul Ahmar. Sebagaimana di dalam Sahih Bukhari diriwayatkan. Untuk apa Nabi Muhammad mengatakan kepada para sahabatnya, aku akan tunjukkan kepada kalian makamnya Nabi Musa alaihi salam, kalau bukan untuk diziarahi oleh para sahabatnya. Dan kita berhutang kepada Nabi Musa alaihi salam. Kalau enggak, membayang kita 50 kali tiap hari, enggak bakal ada yang kuat. Yang 5 waktu aja banyak yang kagak kuat. Bagaimana yang 50? Kan tetapi ini berkat ziarah Nabi Muhammad kepada Nabi Musa alaihi salam, wah kita sekarang ngikutin ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di perjalanan banyak perumpamaan yang Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara perumpamaan tersebut, di antaranya adalah di perjalanan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sekelompok manusia yang sedang disiksa. Bentuk penyiksaannya, kepala mereka dihancurkan dengan batu yang besar hingga remuk dan rata. Ketika hancur, dikembalikan lagi oleh Allah menjadi seperti sedia kala untuk dihancurkan lagi, dan begitu seterusnya. Nabi tidak sampai hati melihat keadaan begini, hingga beliau bertanya kepada Jibril, ya Jibril, man haula, siapa mereka yang disiksa dengan siksaan yang demikian rupa yang menakutkan? Maka Jibril mengatakan, ya Muhammad, haula qaumun min ummatik tatasaqal ru'usuhum 'an shalah. Mereka adalah sekelompok umatmu yang mana kepala mereka berat untuk melaksanakan salat. Ya Allah, mudah-mudahan kita yang ada di sini dan keluarga kita enggak termasuk orang yang dilihat sama Nabi itu waktu. Enggak enak. Kita pengen dilihat sama Nabi lagi zikir, lagi salat ala Nabi. Enggak pengen itu waktu kita dilihat sama Nabi dalam keadaan begitu dihancurin. Mudah-mudahan bukan kita, dijaga kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pulang, periksa keadaan rumah tangga kita, jangan sampai orang yang cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak rela anak keluarganya menjadi orang-orang yang meninggalkan salat lima waktu. Di perjalanan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyaksikan perumpamaan yang lain. Apa itu? Nabi melihat ada sekelompok laki-laki. Di hadapan mereka terdapat makanan yang enak, daging. Ibarat kita tuh daging yang udah dimasak jadi gulai, enak banget. Ngebul-ngebul, nas panas, enak dimakan. Depan dia. Tapi ditinggalin. Dia malah mencari bangkai yang bau busuk. Dan di situ juga ada wanita-wanita yang sama. Di hadapan mereka daging yang enak, yang udah matang, yang udah masak. Tapi mereka tinggalkan, mereka lebih memilih bangkai yang busuk. laki-laki dan perempuan. Nabi heran melihat begini. Hingga bertanya, ya Jibril, mana fakulah? Jibril bilang sama Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad tahu tak? Mereka adalah kelompok dari umat semua. Yang mana? Yang laki-laki di antara mereka telah diberikan anugerah oleh Allah punya istri yang cantik, yang bagus, yang halal. Tapi malah dia mencari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya juga seorang wanita. Dia punya suami yang bagus, yang cakep, yang tampan, yang perhatian sama dia, tapi enggak, dia mencari laki-laki hidung belang, na'udzubillah. Itu perumpamaannya macam begitu. Dan orang yang kayak begini akan dilaknat oleh Allah, dibinasakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, depan kita ada yang halal, kenapa kita mesti cari yang haram? Depan kita ada hal-hal yang dihalalkan oleh Allah. Allah enggak melarang kita, enggak memutuskan nafsu dan syahwat kita. Enggak. Kita enggak diminta seperti mereka orang-orang Nasrani yang kagak kawin, tapi dikasih jalan yang halal sama Allah. Jangan cari yang haram. Apa jalan yang halal? Dengan pernikahan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di perjalanan Nabi juga melihat ada satu orang, dia di punggungnya nih memikul kayu bakar yang sangat banyak sampai dia bongkok, mau jalan udah susah. Orang-orang di sekitarnya lihat, udah cukup, ngapain mikul lagi? Dia bilang, enggak, tambahin lagi itu kayu bakar di atas saya, ditaruhin lagi sampai tambah bongkok lagi, mau jalan udah kagak bisa. Dia bilang, taruhin lagi sampai udah tenggelam di atas kayu bakar yang dia pikul, mau jalan gak bisa. Nabi heran melihat begini, nanya sama Jibril, siapa dia? Jibril bilang, kaumun min ummati, sekelompok orang dari umatmu, yang mana dia gak mampu mikul amanat tapi tetap masih maksain pengen pegang amanat orang. Kayak begitu, dia udah gak mampu mikul amanat, tahu diri, tapi tetap enggak, gue yang mau pegang, gue yang mau ngurus. Ini perumpamaan. Dan orang kalau enggak menjaga amanah, dia adalah orang yang munafik, fiddar fil asfali minan nar. Di tempat api neraka yang paling dalam, na'udzubillah. Kemudian di tengah perjalanan Nabi melihat sekelompok manusia, lidah mereka menjulur, dan itu lidah yang panjang selalu digunting dengan gunting dari api neraka. Setiap kali putus, panjang lagi tuh lidah untuk digunting lagi, dan begitu terus. Pemandangan yang menakutkan, yang kagak enak dilihat. Penyiksaan yang sangat menyakitkan. Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat itu bilang, Jibril, siapa dia? Nabi Muhammad ketika nanya, Jibril bilang, haula qaumun min ummati, mereka adalah sekelompok dari umat. Siapa mereka? Haula khutabaul fitnah, para penceramah-penceramah yang membawa fitnah bagi umat manusia. Ya Allah, itu Nabi lihat. Nabi lihat begitu, dan alangkah banyaknya yang semacam ini di negeri kita, di zaman kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, seorang dai, seorang penceramah, seorang penceramah itu artinya apa? Dai, saudara, yang mengajak kemana? Ilallah, ke jalan Allah. Ini kata-katanya, julukannya dai ilallah. Datangnya dari mana? Dari Allah. Allah bilang dalam Al-Quran, udu ila sabili fikri bil hikmati wal mau'idatin wajadilhum billati hiya. Kalimat da'i ilallah datangnya bukan dari ulama, mereka bikin itu gelar, kagak. Datangnya dari Allah. Dan ini kalimat da'i ilallah, mengajak, mengajak kepada Allah. Bukan mengajak kepada partai, bukan mengajak kepada golongan, bukan mengajak kepada pola pikir tertentu, mengajak kepada Allah. Sehingga kita biar pinter-pinter cari pembimbing mata kita yang mengajak kita kepada Allah. Orang yang mengajak kepada Allah tidak bakal di dalam ucapannya cacian makian. Lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seumur hidupnya nggak pernah caci maki orang, nggak pernah ngelaknat orang, nggak pernah maki-maki orang. Ucapannya bagus, karena ya aku wajah, lisannya bersih. Ada Rasulullah, panutan kita yang terbaik. Siapa yang mau kita ikutin kalau bukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita teringat dengan para da'i-da'i yang terdahulu, yang dimuliakan oleh Allah, yang telah mendahului kita. Beliau, Yai Haji Muhammad Syukur Ya'ud, cerita tadi. Kakek saya, Nabi Salim Rahmat Jinnah, di depan suatu peringat tuntun. Juga sebelumnya, beliau juga saksikan orang-orang tua di sini, juga menyaksikan Al-Imam Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habshi. Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attar, bin Zain bin Abdullah Al-Aidru, dan para ulama, para ulia, salihin yang lain-lain, banyak banget para kiai, para ulama, mereka para da'i ilallah, gerak-gerik mereka sudah mengingatkan orang kepada Allah. Wajah mereka belum bicara, wajah mereka sudah mengingatkan manusia kepada Allah. Itu ulama bilang, man lam yanfa'u lahzuh fala yanfa'u lahzuh. Orang yang mana ketika engkau memandang kepadanya, engkau enggak bisa ngambil manfaat dari dia. Gerak-geriknya enggak bisa kita ambil manfaat, apalagi ucapannya enggak bakal bisa kita ambil manfaat dari dia. Sayyidina Imam Al-Habib Ali Al-Habshi bilang, orang-orang tua di sini pada menyaksikan, dan beruntung mereka, dan kita beruntung melihat mereka, para ulama yang ada di sini berdiri di atas mimbar. Begini para da'i, belum bicara, orang cuma melihat Habib Ali berdiri, semuanya sudah meneteskan air mata. Habib Ali kalau ceramah dengan lemah lembut, itu beberapa ceramahnya sampai sekarang masih ada rekamannya. Kita dengar rekamannya merinding bulu kita. Dengar rekamannya, bagaimana kalau kita hidup di itu waktu, kita dengar langsung. Dan kenyataan, orang-orang yang mendengar langsung, Habib Ali kalau ceramah, bilang, bapak-bapak, ibu-ibu, sholat yang benar, jangan diundur dari waktunya. Sederhana. Itu semua orang sampai sekarang merasakan ketentraman yang tidak dengar itu dua kalimat dari Habib Ali. Begini para da'i Allah. Berdiri di atas mimbar, tidak banyak omong. Tahu apa yang ucapkan? Membimbing orang-orang untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Tiga kali diulang orang pada itu. Itu bulu kuduk merinding. Orang semuanya ngegerung, nangis, dan beberapa yang pingsan. Cuma gak dengar itu kalimat. Al-Habib Alawi bin Tahir Al-Haddad, Mufti Johor. Ketika beliau berada di Mekah, saat itu para ulama berkumpul dari berbagai penjuru untuk memberikan nasihat mereka di hadapan orang-orang. Setiap ulama dari berbagai tempat perwakilan di sana. Terakhir Habib Alawi, seorang ulama dari Hadramaut, dari kelompok Habaib, golongan keturunan Rasulullah, diminta Habib lagi ceramah dikit, bilang, saya bukan apa-apa, apa yang disampaikan sama ulama tidak cukup, enggak, kita mau dengar berkat dari keluarga Rasulullah. Berdiri Habib Alawi, setelah berkata, enggak banyak kamu, tahu apa? Angkat kedua tangannya, baca doa gunus. Allahumma hdina fi man hadait wa'afina fi man afait. Dan begitu dia baca, enggak selesai, melainkan tubuh Lucy udah ngegerung, menjerit, menangis, semuanya meneteskan air mata. Enggak cuma menetes air mata, menangis, ngegerung. Itu kami palu, cuma baca doa gunus. Setelah itu hadir di tengah-tengah mereka itu waktu seorang tokoh besar dari Mesir, Hasan Al-Banna, berdiri di atas mimbar, bilang, hadirin, ini kita udah dengar macam-macam orang bicara, ulama dengan kefasihan mereka dan ilmu mereka. Tapi terus terang yang dibutuhkan oleh umat di hari zaman seperti ini. Ini doa gunut yang dibaca oleh Habib. Kita semua hafal. Tiap hari kita baca. Nabi begitu dia baca, semua menangis, ngegerung. Kenapa? Keluar dari dalam lubuk hati yang paling dalam. Yang begini yang kita butuhkan di ini zaman untuk umat. Inilah dari ilmu. Nabi berwujud jarang ada kibritul ahmad. Udah susah untuk ditemukan lagi macam begini. Tapi bukan mereka enggak ada, mereka ada. Mereka ada. Yaqulu qaumun an hudahum dhallu qad udimu fi aqrina wa qallu wa kulluhum kalla walakin jallu an antarahum ahlul rujuhal. Falaysa yakhlu 'alamu syahadah 'anhum wa hum fihi hudatul ghada. Qad hafidha Allahu bihim 'ibadah wa sanahum fi sa'iril sifat. Di perjalanan Nabi melihat surga, Nabi melihat neraka. Kayak apa surga? Kayak apa neraka? Insya Allah dalam pertemuan kita malam Selasa kita bakal bahas. Insya Allah. Ini waktu di jam 10. Kita juga dalam pertemuan berapa waktu kita surga. Kita cerita tentang neraka. Ya, mudah-mudahan kita cuma dengar cerita nerakanya. Jangan mendengar. Kayak enak melihatnya. Dan surga kita dengar kita tambah ribu. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam surganya Allah. Dan kedua tempat tersebut disaksikan oleh Nabi Muhammad pada malam kesempatan malam yang lalu. Mudah-mudahan kita yang laki dan perempuan itu mengadakan keberkahan dari Allah. Ini kaum wanita yang ada di samping yang datang juga hadir kemari. Mudah-mudahan setiap orang dari mereka pulang semua hajatnya diijabah oleh Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Segala harapannya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Taala dan kita semua yang sini. Yang laki dan perempuan khususnya para ulama kita, tokoh masyarakat kita, guru-guru kita dan secara khusus Bapak Kiai Haji Muhammad Syukri Abu dan sebenar jajaran pengurus masjid di Makmur dan juga yang ikut andil yang ikut di luar ini. Kita di sini pada salawat, alhamdulillah pahalanya gede dari Allah, tapi di antara yang paling besar pahalanya yang pada di luar, yang pada repot, yang pada sibuk ini, yang pada punya andil besar pelanggarannya secara penyakit ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini malam minggu ketiga. Saya milih ke tempat ini pasti tamat. Kenapa? Masjid bertambah banget. Masjid bertambah banget, kita dengar. Ini masjid umurnya udah mau hampir 400 tahun. Mau hampir 400 tahun dari abad 916. Sekarang kita abad 20. Hampir 400 tahun lebih. Ini masjid. Berapa? Dan ini masjid dari dulu terkenal. Berapa banyak aulia, aulia yang pada sembahyang di sini, yang pada doa di sini, yang pada mengajar di sini. Berapa banyak? Saya buka buku yang ditulis dengan tangan pada menggunakan teknologi tadi dengan kita berapa waktu lalu bertahun lalu. Di situ ada jadwal. Dia tulis hari itu, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, terus itu dia tulis di antara jadwal ngajarnya dia. Salah satunya ditulis di Masjid Al-Ma'mur. Dan dia tulis kitabnya. Salah satu kitab yang dia ngajar adalah kitab Lumah. Di Sakat Syarat. Apa namanya? Usul Tiga. Usul Tiga. Saya sampai tanya sama Kiai Syukur Ya'bu. Ini hari. Itu waktu ini kan pengajian umum, kok yang diajarin usul fikih? Itu orang di pesantren juga, cuman orang-orang yang murid-murid yang kelasnya tinggi yang belajar usul fikih. Bagaimana? Cuman memang itu zaman, masya Allah kita nggak tahu deh. Tapi semuanya dapat manfaat, yang tua, yang muda, yang besar, yang kecil, masya Allah. Wah ini kita saat ini malam hari, saya syukur banget, saya syukur banget, saya senang kita ada di sini. Ya, kata Imam Al-Haddad dalam ayat yang dia bilang, "Qaumun ila al-qadalamu qutuhu lam tulqi lil rahmi bita'ul majlah bal talqum umra al-mahali bitu wa man yalani wa akhri sujud ar-ruk'a yaduna ayat al-Qur'an tadabburan fihi wa la kal ghafil al-mutawazzi." Rasul dia bilang, "Sabar. Ala kadar Rasul wa sahbi. Wa tabi'ina lahum fasar wa takabbar." Wahai kaum, anak jadi sedih dan ona gadalah, anak gadamu biji tidak. Nama kata menyebutkan tentang sifat mereka. ada berkat. Saya enggak mau bicara di tempat yang bicara di sini. Mudah-mudahan kita dapat berkat dari Allah. Mudah-mudahan kita semua lebih bermanfaat lagi berkatnya. Wahdina fusna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitan. Dan terima kasih, saya juga tidak ngomong, saya mengucapkan terima kasih kepada mereka yang sudah dibunuh. Cuman Allah yang bukan lupa, Allah yang bukan lupa, walaupun Allah yang bukan lupa. Ini segala kebaikan, ini segala angin dan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Ya Rabbal Alamin, wa ya Jalal Ajudin, ya Rahman Masakin, ya Zal Qudil Matin. Walakad asyartu lina'ati man awtafuhu tuhyul guluba tuhayyijul ajjala. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا بمدينة